بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارى، قال: وفي مغازي موسى ابن عقبة عن الزهري قال: كان بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان تعبدها رجال من أهل المدينة لا يتركونها، فأقبل عليهم قومهم وعلى تلك الأوثان فهدموها. disebutkan dalam مغازي موسى ابن عقبة، diriwayatkan dari الزهري، dia berkata bahwa di Madinah, ini tempat datangnya Rasulullah SAW, di sana ada berhala-berhala yang disembah oleh beberapa orang dari penduduk Madinah. La yatrukunaha, mereka tidak meninggalkan berhala itu. Tiba-tiba fa'akbala alaihim, datanglah kepada mereka kaum mereka sendiri. Wala tilkal awthan, di hadapan mereka dan di hadapan berhala-berhala mereka, kemudian hadamuha, kemudian mereka menghancurkannya. Ini berkait barakallahu fikum dengan apa yang sedang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sesungguhnya dari semua kalangan Yahudi, Nasrani atau musyrikin, sesungguhnya mayoritas mereka percaya dan beriman dengan keesaan Allah dan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap kaum mesti dari tokoh-tokohnya yang berilmu, yang bijak, yang cerdas, mereka sudah duluan menerima Islam, menerima Tauhid. Maka di sini digambar ada penyembah-penyembah berhala di Madinah, itu diberangkatkan oleh kaum mereka sendiri. Artinya mereka mengerti tentang kesyirikannya, dan kemudian mereka menerima dakwah Tauhid dari Nabi SAW, dan menghancurkan berhala mereka sendiri. Taib yang berikutnya, contoh yang berikutnya, Amadah wa Yasir ibnu Akhtab, Abu Huyai ibni Akhtab, Abu Yasir ibni Akhtab, saudaranya Huyai ibni Akhtab. Huyai ibni Akhtab tokoh Yahudi, sebagaimana kita sama-sama tahu. Abu Yasir bahkan tokoh yang diulamakannya. Abu Yasir saudaranya Huyai ibni Akhtab. Wahuwa Abu Safiyyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam radhiyallahu ta'ala anha. Sedangkan Huyai ibn Akhtab tokoh Yahudi yang dia adalah bapak dari Safiyyah, Safiyyah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fajahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Abu Yasir ini saudaranya Huyai, berarti bibinya Safiyyah, pamannya maksud saya, pamannya Safiyyah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa sami'a minhu wa hadathahu thumma raja'a ila qaumih. Abu Yasir ibni Akhtab mendengar dari Nabi pembicaraannya, kemudian kembali ke kaumnya. Wa qiblah nahwa al-Masjidil Haram, dan itu sebelum dipindahkannya kiblat ke Masjidil Haram, berarti masih berkiblat dengan kiblatnya Yahudi. Faqad berkata Abu Yasir, ya qaum atiuuni fa inna Allah azza wa jal qad ja'akum bil ladzi kuntum tantadirun fattabi'u. Kata Abu Yasir pada kaumnya, wahai kaumku, taatilah aku, turutilah aku, sesungguhnya Allah telah mendatangkan kepada kalian apa yang kalian tunggu-tunggu. telah mendatangkan pada kalian apa yang kalian tunggu-tunggu. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Jangan kalian selisihi. Fantalaqa akhuhu Huyai hina sami'a dhalik. Maka Huyai ibn Akhtab ketika mendengar ucapan tersebut. Dan Huyai ini adalah tokoh Yahudi pada hari itu. Huyai ibn Akhtab dan Abu Yasir ibn Akhtab, dua-duanya dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Huyai pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Fajalasa ilaih, duduk kepadanya. Wasami'a minhu, dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Setelah itu, ila qawmihi, wa kana fihim muta'. Maka dia kembali setelah mendengar ucapan Nabi, kembali ke kaumnya. Dan ini termasuk di kalangan Yahudi muta'. Muta' itu dituruti dan ditaati. Faqala, berkata Huyai, ataitu min indi rajul, aku sudah datangi orang itu. Wallahi, maksudnya orang itu adalah Rasulullah SAW. Aku sudah datang dari sana, dari orang itu. Wallahi la, sungguh demi Allah, aku masih tetap menjadi musuhnya selama-lamanya. Faqad khuhu Abu Yasir. Maka ya, ati'ni fi hadzal amr, thumma 'asini fi ma syi'ta ba'dahu. Wahai anak ibuku, taatilah aku, turutilah aku dalam masalah ini. Setelah itu, silakan engkau menentang aku, bermaksiat kepadaku dalam segala macam urusan apapun. Silakan. Tapi yang ini, jangan. La tahlik, jangan kau binasa. Karena masalah ini adalah masalah agama, masalah iman dan kufur. Maka kata Abu Yasir, wahai anak ibuku, turutilah aku dalam masalah ini saja. Yang kepadaku tentang aku, silakan. La, jangan kau binasa. Ternyata Huyai menjawab, la, tidak demi Allah, aku enggak akan taat kepadamu. Wastahwada alaihi syaitan. Akhirnya Huyai tetap dikuasai oleh syaitan. Fattaba'ahu qawmuhu ala ra'yih. Maka dia pun diikuti oleh kaumnya, mengikuti pendapatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah, di kalangan Yahudi Madinah, Abu Yasir, saudaranya Huyai bin Akhtab yang juga tokoh Yahudi, mengerti kalau Nabi SAW benar-benar Rasul yang ditunggu-tunggu. Sehingga dia berpesan pada kaumnya, turutilah aku. Tunggu yang kalian nanti-nanti, yaitu seorang Nabi yang akan datang. Aku lihat ciri-cirinya, aku lihat bukti-buktinya, turuti aku, ikuti dia. Ternyata karena kaumnya terpengaruh dengan Huyai bin Akhtab, mengekor hawa nafsu yang hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, maka dia menentangnya. Akhirnya kaumnya ikut Huyai ibn Akhtab menentangnya. Dikisahkan oleh Ibn Ishaq dari Abu Bakr radhiyallahu taala anhuma, amman haddathahu an Safiyyah binti Huyai, menyampaikan kepadanya dari seorang yang menyampaikan dari Safiyyah binti Huyai radhiyallahu taala anha, anna, bahwa beliau Safiyyah berkata, lam yakun min waladi abi wa ammi ahadun ahabbu ilaihima minni, tidak ada satupun anak dari bapakku dan juga anak dari amiku, enggak ada seorang pun yang lebih dicintai kepada lebih dari aku. Berarti Safiyyah binti Huyai ini yang paling dicintai oleh bapaknya dan oleh pamannya. Lam alqa illa akhadha dunahu. Tidak kedua bapaknya dan pamannya, sedangkan kecuali dia akan mengambil aku dan membiarkan anak tersebut. Artinya langsung mereka mengangkat dan mengambil aku, kata Sofia, menunjukkan paling dicintai di antara anak-anaknya. Rasulullah sallam sampai ke Quba, dan singgah di kampung Bani Amr ibni Auf. Faghada ilaihi abi wa ammi, kata Safiya radhiyallahu taala anha, maka berangkatlah pagi-pagi sekali menemui beliau, ini menemui Rasul, abi wa ammi, ayahku dan pamanku. Ayahnya beliau adalah Huyai ibni Akhtab, sedangkan amiknya adalah Naam Abu Yasir ibni Akhtab. Mughanina, berpagi-pagi sekali di waktu ghalas, di waktu masih agak gelap. La ma'a maghib syams, demi Allah, mereka tidak datang kecuali dalam keadaan matahari masih gelap. Faja'a fatiraini kasilaini saqitaini yamshiyanil huwaina. Keduanya berjalan dalam keadaan lesu, lelah, tidak bersemangat, lusuh. Yamshiyanil huwaina, berjalan dengan tidak semangat. Saya cari-cari tadi kamus tentang fatir adalah orang yang jenuh. Kasil, malas. Ya. Sakit, ya. Jatuh semangatnya, tidak memiliki semangat. Yamsyanil huwaina, berjalan dalam keadaan lambat, lemah. Nah, sehingga terjemahannya 4L. Lesu, lelah, letih, lemah, tak bersemangat. Kata Sofia, maka aku pun melihat keduanya, langsung mengejarnya, mendekatinya, ingin bermanja-manja sebagaimana biasanya seorang anak kepada bapaknya dan kepada pamannya. Kata Sofia, demi Allah, tidak ada yang melihat aku satu pun dari keduanya. Tidak biasa. Enggak ada yang memperhatikanku, enggak ada yang melihatku. Aku dicuekin. Tidak diperhatikan sama sekali. Aku heran melihat keduanya. Sepertinya serius sekali. Fasami'tu ammi Abu Yasir yaqulu li abi. Aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada bapakku. Abu Yasir berkata kepada Huyai ibni Akhtab. Ahuwa huwa? Bukankah dia itu dia? Ini bukankah dia itu benar-benar Rasul yang dimaksud di dalam kitab kita? Qala na'am wallah. Dijawab Ibni Akhtab, na'am wallah. Benar. Demi Allah. Emang dia orangnya. Qala wa sifatihi. Apakah engkau melihatnya dengan sifat-sifatnya? Dengan tanda-tandanya? Qala wallah. Betul, demi Allah, aku melihat tanda-tandanya dan sifat-sifatnya, ciri-cirinya persis seperti yang diberitakan. Qala, berkata lagi Abu Yasir, "Famadza fi nafsika minhu?" Kalau begitu, apa yang ada dalam dirimu tentang orang ini? Wahai Huyai. Qala, kata Huyai, "Ada aku akan terus memusuhinya. Demi Allah, selamat. A'udzu billahi minadh dhalal. A'udzu billahi minal juhud fil haqq. Juhud 'ala al haqq. Aku akan memusuhinya demi Allah selama-lamanya selama aku hidup. Ma baqitu." Ini barakallahu fikum, kekakuan yang sangat menentang dalam keadaan tahu itu hak. Menentang, memusuhi Rasul yang diberitakan oleh Nabi Musa alaihi salam dengan ciri-cirinya. Yang diberitakan yang ada di kitab-kitab mereka. Inilah yang Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jahad wastaiqan mengapa zulman wa uluwa, karena zalim dan karena sombong. Qad berkata Ishaq, wa haddatha ibnu Abi Muhammad maw ibnu Thabit an Sa'id ibn Jubair wa Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Ibn Ishaq menceritakan, menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Abi Muhammad, Maula Zaid ibn Thabit, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Semoga Allah meridhai mereka para sahabat dan merahmati mereka para ahlul hadis. Qala lamma aslam, ketika aslam, dan Tha'labah ibn Sya'yah, dan Asad ibn Sya'yah, dan Usaid ibn Ubaid, wa aslama minal Yahud, dan beberapa yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, wa sadaqu, mereka beriman, mereka percaya, dan mereka semangat untuk memasuk Islam. Qala man kafara minal Yahud, ketika itu berkata orang masih kafir dari kalangan Yahudi. Kata mereka, kata orang-orang yang masih kafir dari kalangan Yahudi, ma amana bi Muhammadin wa illa shiraruna. Kata mereka, tidaklah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak artinya kecuali orang-orang jelek kami. Kalau saja mereka itu orang-orang pilihan kami, orang-orang istimewa kami, abaihim, tentunya enggak akan meninggalkan agama nenek moyangnya. Kemudian pergi kepada agama lain. Itu ucapan Yahudi-Yahudi kafir terhadap Yahudi-Yahudi yang sudah masuk Islam. Bahwa tidaklah masuk Islam kecuali orang-orang yang jelek. Kalau saja mereka itu orang-orang baik, orang-orang pilihan kami, orang-orang hebat kami, niscaya mereka enggak akan meninggalkan agama nenek moyangnya dan kemudian berpindah kepada agama lain, katanya. Maka kan ayatnya fa jal fi dzalik, maka kan dalam masalah itu ayatnya Allah berfirman laisu sawaa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ayat berbunyi laisu sawaa, tentunya mereka tidak sama, kata Allah, mereka tidak sama. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, ada ummatun qamatun, ada umat yang tegak, yatluna, mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili wa hum yasjudun, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari dalam keadaan sujud. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang saleh. Allah puji ahli kitab yang mau beriman kepada Nabi Musa dan benar-benar beriman pada Nabi Musa, sehingga beriman pula kepada berita yang telah disampaikan, yaitu akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad yang ciri-cirinya begini dan begitu. Itu orang mukmin. Kata Allah tidak sama. Ahli kitab yang benar-benar tegak, menegakkan agamanya, percaya dengan nabinya, beriman dengan kitabnya, maka mereka pun membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menyuruh kebaikan-kebaikan, mencegah dari kemunkaran, dan mereka bersegera dalam kebaikan. Merekalah orang-orang yang saleh. Faslun, pasal berikutnya. Qala sa'il, berkata sang penanya, masyhurun indakum fil kitabi was sunnah anna nabiyakum kana maktuban indahum fit taurati wal injil lakinnahum mahawhu anhuma lisababi ri'asah wal ma'kalah wal aql yastashkilu dhalik. Ada penanya lagi yang mempertanyakan, artinya mempertanyakan, menyangkal. Terkenal di kalangan kalian dalam kitab dan sunnah bahwa kalian tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Katanya bahwa nabi kalian sudah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi mereka menghapusnya karena sebab riasah kepemimpinan dan karena sebab urusan makanan, urusan masalah keuntungan. Kata si penanya, walakilu dalik, tapi akal tidak bisa terima. Afakun minat, apakah mereka semua sepakat untuk menghapus namanya dalam kitab-kitab mereka yang diturunkan dari Rabb mereka? Maksudnya, si penanya ini, si penyangkal ini, hanya ada saja orang yang berpegang dengan kebenaran dan mempertahankan kitab tersebut yang menyebut namanya. Tapi toh, tidak ada sisa yang menyebutkan namanya. Apa menghapus dari kitab-kitab mereka yang turun dari Rabb mereka? Syarqan wa gharban wa januban wa shimalan, yang di timur, yang di barat, yang di utara, yang di selatan. Hadza amrun yastashkiluhu al-aql, perkara ini tidak bisa diterima oleh akal. Tidak mungkin sekian banyak ahlul kitab enggak tersisa satu pun yang menyebut namanya. Semua menghapus dengan sepakat. Yastashkiluhu a'dhama min nafyihim bi'alsinatihim, sungguh akal ini tidak bisa terima dan menyangkal lebih besar dari penyangkalan mereka dengan lidah-lidah mereka. Li'annahu yumkinur ruju' amma qalu bi'alsinatihim, karena bisa saja mereka akan rujuk dari apa yang mereka katakan di mulut-mulut mereka kalau di kitabnya masih tertulis. Wa'ab'ad, dan rujuk kepada sesuatu yang sudah terhapus sulit. Mudah-mudahan dipaham apa syubhatnya. Yang disubhat dari mereka tadi, bahwa masa terhapus itu kompak, seluruh Taurat, seluruh Injil, gak ada yang sisa menyebutkan Nabi Muhammad SAW, atau beritanya, atau ciri-cirinya, atau namanya. Aljab, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna hadas su'al mabniun ala fahmin fasid. Pertanyaan ini dibangun di atas pemahaman yang salah, di atas pemahaman yang rusak. Wahuwa annal muslimina ya'taqidun, yaitu mu'min ini sharih, sangat jelas adalah Muhammad bil Arabiyah, sangat jelas namanya Muhammad dengan bahasa Arab. Madkhul tersebut di dalam Jil, dan dua adalah minan li syari'atain, dua-duanya adalah kitab yang mengandung dua syariat yang berbeda. Wa anal muslimina, ya, dan kaum muslimin meyakini bahwa dan seluruh penjuru dunia menghapus yang demikian atau menghapus nama tersebut. Wa asqatuhu jumlatan minal kitab, dan mereka menggugurkan sebagian dari kitab-kitab mereka. Wa tawasau bidalik, dan mereka saling mewasiatkan dengan itu untuk menghapus sebagian ayat-ayat dalam kitab Taurat dan Injil. Bukdan wa qurban wa syarqan wa gharban, mereka saling berpesan, saling menasihatkan untuk menghapus dengan yang jauh maupun yang dekat, yang di timur maupun yang di barat. Wa min ulama il muslimin, yang seperti itu sama sekali tidak dikatakan oleh seorang pun dari ulama kita. Ucapan tadi salah. Kalian menduga, wahai Nasrani, bahwa mereka sepakat untuk menghapusnya di seluruh dunia, saling mewasiatkan untuk menghapus di seluruh penjuru dunia, timur, barat, utara, selatan. Tidak. Hadza lam yaqulhu min ulama il muslimin, enggak ada seorang pun dari ulama muslimin yang berkata seperti itu. Walau kabarkan seperti itu subhanahu wa ta'ala dalam kitab mereka. Bihi yauman min ad-dahr, tidak pula ada pada mereka yang seperti itu sesaat pun dari zaman. Disebutkan bakatahum, ai menyembunyikan, enggak pernah disembunyikan sehari pun dari zaman. Walaupun ada sahabat, enggak ada seorang pun dari para sahabat yang bilang begitu. Tidak pula imam-imam setelah mereka, tidak pula para ulama tafsir, tidak pula ulama yang mu'tanuna bi akhbaril umam, tidak pula ulama yang khusus yang fokus pada sejarah umat-umat wa tawarikhihim dan tarikh-tarikh mereka. Enggak ada yang berkata seperti itu. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Yang dinafikan Ibnu Qayyim adalah gambaran katanya ada umat Islam yang berkata bahwa nama Muhammad itu ada dalam kitab Taurat dan Injil, tapi mereka hapus dalam seluruh kitab mereka, dan mereka saling berpesan untuk menghapus seluruhnya, kompak di timur, di barat. Enggak ada yang bilang seperti itu. Muslimin, kalaupun mungkin ditakdirkan ada sebagian awam muslimin, orang-orang awamnya muslimin yang berkata seperti itu, yaqsid bihi nasrar rasul, mungkin tujuannya karena ingin membela rasul, faqad qil, mungkin sudah dikatakan, as-sadiq al-jahil yadurru akthar mimma yadurru al-adu wal-aqil. Maka kalau orang awam yang bilang begitu, maka kita akan katakan dalam satu pepatah, sadiqul jahil yadurru akthar mimma yadurru al-adu wal-aqil. Teman yang bodoh kadang membuat mabok cerdas. Musuh yang cerdas tidak lebih berbahaya daripada teman yang bodoh. Dan biasanya pepatah ini sering dikaitkan dengan kisah seorang yang memelihara beruang yang sangat jinak dan sangat akrab dengan dia. Sampai suatu hari ketika majikannya tertidur, dihinggapi lalat, beruang itu menghalaunya dengan tangannya. Sekali, dua kali, tiga kali, tidak mau pergi. Maka beruang itu mengambil batu yang besar dan kemudian ditimpakan kepada kepala orang tadi. Matilah dia. Maka teman yang bodoh. Pepatahnya dalam bahasa Arab, as-sadiqul jahil yadurru aktsar mimma yadurru al-aduwul aqil. Teman yang bodoh kadang lebih berbahaya daripada musuh yang cerdas. Sehingga kalau orang-orang awam muslimin yang bilang begitu, ya harap dimaklumi, kadang-kadang mereka membuat madarat kita karena kesalahan mereka dalam berbicara. Tetapi wa innama utiyaha ula min qillati fahmil Qur'an, itu karena sedikitnya mereka dalam memahami Qur'an. Wa dhannu anna qawlahu ta'ala, dan mereka mengira bahwa ucapan Allah Ta'ala, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Mereka mengira bahwa ayat ini, alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummi, yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, dikira bahwa tertulis itu namanya yang khusus dalam bahasa Arab, yang enggak ada. Kalau yang maksusain wa nadzalika lam yujad al-batta, kalau itu nama dengan bahasa Arab Muhammad, ya jelas enggak ada, karena kitab tersebut bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa kaum mereka sendiri. Fahadihi salas maqamat, maka di sini ada tiga kedudukan yang perlu kita bahas, tetapi waktunya telah habis. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Bocorannya saja bahwa yang diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil bukan nama persisnya Muhammad begitu, tidak. Karena itu nama dengan bahasa Arab. Sedangkan yang datang pada mereka ciri-cirinya dengan bahasa mereka, dengan bahasa Ibrani. Ciri-cirinya yang nanti pendeta mereka, tokoh agama mereka paham bahwa ciri-ciri tersebut ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. mungkin setelah Idul Fitri. Wallahu ta'ala alam, kalau masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.